Bersama Fuji juga Mek. Tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersama. Untuk tak pergi darimu. Sesungguhnya diriku ini teramat sayang padamu. Sesungguhnya aku menyadari tiada mudah. Hatiku berair mata.